kuatkanlah dirimu sayang, sabarkanlah hatimu sayang. Sela tolong dengar-dengarkan aku, Seli juga tolong dengarkan aku. Sesungguhnya aku punya kekasih selain kamu. Maaf, maaf ku membagi cinta. Sesungguhnya aku punya kekasih selain kamu.